Wow, kenapa? Kenapa saya? Sebentar, saya di sini juga nanti nggak mau nyanyi sendirian, karena saya tahu bahwa arek Klaten semuanya juga bisa nyanyi. Nanti ada salah satu nyanyi sama saya.